termasuk yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke sorga. Maka kita berharap ilmu yang kita pelajari, ilmu yang menjadi sebab kita dimudahkan masuk sorga, itulah ilmu yang bermanfaat. Karena hakikat ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, bahkan sayyidul anbiya, nabi yang paling utama, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Dalam hadis yang lain, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku apa yang Engkau telah berikan ilmu kepadaku, dan berikanlah ilmu kepadaku yang memberi manfaat kepadaku, dan tambahilah ilmu kepadaku yang memberi manfaat kepadaku. Ini seorang rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita hendaknya jangan lupa senantiasa minta pada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat puncaknya adalah menjadi sebab masuk sorga. Ilmu yang menjadikan pemiliknya menjadi salih, bertakwa kepada Allah. Ilmu yang menjadikan amal perbuatannya amalan yang salih, yang didasari ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus para thalabah, para santri, antum dimudahkan menjadi talib di mahad ini, dan orang tua antum semangat untuk mengirim antum atau masuk antum mahad ini hanya satu tujuannya, insyaallah agar antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga bermanfaat untuk diri antum dan bermanfaat untuk orang tuanya. Karena ilmu Yang bermanfaat inilah yang akan menjadi pemiliknya, menjadi orang yang saleh. Dan waladun salih, anak yang salih, itulah anak yang akan memberi manfaat kepada orang tuanya insyaAllah. Maka hendaknya antum banyak berdoa pada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada umatnya atau mensyariatkan kepada umatnya agar setiap pagi setelah sholat subuh atau di akhir sholat subuh minta pada Allah subhanahu wa ta'ala tiga hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyiban yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Di dalam doa ini dimulai dengan ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilman nafi'an. Dimulai dengan ilmu yang bermanfaat. Karena di antara manfaatnya ilmu adalah menjadikan hamba mengetahui mana rezeki yang halal, mana yang haram. Bahkan di antara manfaatnya ilmu adalah mengetahui rizqan thayyiban, bukannya halal, thayyiban. Nah ini dengan ilmu yang bermanfaat. Terkadang rizki itu halal. Tapi bila menjadikan sebab tidak bermanfaat kepada orangnya, menjadi musibah atau fitnah atau madarat, maka bukan lagi thayyiban. Halal rizkinya, tapi tidak menjadikan dengan rezeki itu baik, tidak menjadi thayyib, maka bukan lagi thayyiban rezeki itu. Naam. Dan itu dengan ilmu. Dengan ilmu yang bermanfaat, maka saja halalan thayyiban. Di samping halal juga thayyiban. Naam. Berapa banyak orang diberi rezeki, halal rezekinya, tapi memadrotkan dirinya. Tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin saleh. Aini. Atau madrot secara hissi, memadrotkan kesehatan fisik umpamanya. Halal, tapi mendatangkan penyakit, baik penyakit hati, keimanan, ataupun penyakit jasad, maka bukan lagi thayyiban. Maka ilmu yang bermanfaat itulah menjadi seorang mengetahui mana rizki thayyiban. Begitu juga amalan mutaqabbalan, itu dengan ilmu yang bermanfaat. Seorang mengetahui apa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang harus dipenuhi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang beramal yang penting telah beramal. Tidak pernah berpikir diterima tidak amalannya. Tidak sedikit orang yang semangat beramal, tapi tidak terpetik pada hatinya keinginan untuk diterima amalnya waliyadubillah. Nah ini, tidak sedikit manusia kadang-kadang semangat beramal, bahkan bersaing dalam beramal, berlomba-lomba dalam beramal, tapi tidak terpetik pada hatinya apakah amal diterima atau tidak. Nah ini, maka ilmu yang bermanfaat itulah yang menjadi pemiliknya mengetahui mana amalan yang mutaqabbalan dan mana amalan yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah agar ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, sehingga semakin tambah ilmunya, semakin tambah kesolehannya, semakin tambah keimanannya, semakin tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Ini diantara keutamaan ilmu. Di samping dirinya mendapatkan manfaat, juga orang lain mendapatkan manfaat. Maka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Karena ilmu apabila tidak memberi manfaat pemiliknya akan memadrotkan. Ini yang harus kita perhatikan. Ilmu apabila tidak bisa memberi manfaat kepada pemiliknya, maka akan memadrotkan baginya walayadubillah. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Coba anak-anak, enggak usah keluar-keluar. Siapa itu? Siapa itu? Hei, sini, sini, sini. Duduk tenang, belajar ilmu. Satu persatu, sungguh-sungguh belajar ilmu. Kasihan orang tua antum. Orang tua antum berharap antum dapat ilmu. Tapi kalau antum di majlis ilmu enggak sungguh-sungguh, mengecewakan orang tua. Satu persatu keluar, masuk lagi. Allahul musta'an. Keadaan yang memprihatinkan di pondok kita. Naam. Tidak menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Tidak menunjukkan butuh ilmu. Ini. Maka ini hendaknya ini menjadi perhatian kita sebagai orang tua yang tinggal di pondok, sekitar pondok, atau orang tua yang jauh dari pondok, hendaknya mengetahui keadaan anaknya di pondok. Nah, seperti apa kesungguhan dalam belajar ilmu. Jangan sampai ilmu yang dipelajari tidak memberi manfaat pada dirinya, apalagi tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Aini walayadubillah. Sedangkan mendapatkan ilmu tidak memberi manfaat, itu tidak ada manfaatnya. Apalagi sekian tahun di pondok enggak dapat ilmu sama sekali. Cuma tambah umur sama tambah besar badan. Umpamanya, umurnya tambah, badannya tambah besar, tapi ilmunya mengecil. Waliyadzubillah. Naam. Jangan sampai seperti itu. Kenapa mengecil? Semakin tambah ilmu, enggak kelihatan amaliyahnya, enggak kelihatan menunjukkan dia berilmu. Ini yang dimaksud. Bahkan semakin lama semakin tidak semangat ibadahnya, waliyadzubillah. Naam. Apalagi jam sekarang ini. Naam. Kadang-kadang belajar di pondok hanya sampingan. Yang utama SKB-nya. Maka meninggalkan daras di pondok karena ingin SKB. Allah musta'an. Kalau zaman angkatan kita dulu, teman-teman kita itu meninggalkan belajar sekolah karena ingin belajar tauhid, taklim. Bahkan sebagian mereka meninggalkan kuliah karena ingin fokus belajar agama. Itu zaman generasi anak. Tidak sedikit orang yang sudah kuliah, sudah karena tahu keutamaan yang ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu sunnah. Nah ini. Sampai mereka bolos sekolah karena ada taklim di masjid. Mereka tidak ikut masuk kuliah karena ada taklim di masjid, ada ustaz mengundangkan taklim, pelajaran tauhid, coba semangatnya. Zaman dulu, yang sekarang ini banyak di ustaz, sana tanya sama insan jadi ustaz. Begitu apa anda? Ya sekarang sebaliknya, ada pelajaran tauhid sunnah ditinggalkan. Nah ini. Allah musta'an. Ini menunjukkan kesungguhannya, semangatnya. Nah ini. Bahkan akhirnya, karena awalnya memang itu, akhirnya walaupun disahkan enggak ikut taklim. Malam hari enggak ada SKB malam hari, ada kah? Ada enggak malam hari SKB? Enggak ada kan? Enggak ikut taklim. Sekalian aja sudah malam ini. Nah, ini keadaan yang seharusnya kita semua itu bersungguh-sungguh dalam thalabul ilm. Sedangkan kita bersungguh-sungguh mencari ilmu, kadang-kadang baru sebagian dapat ilmu. Dapat ilmu terkadang belum memberi manfaat kepadanya. Apalagi tidak sungguh-sungguh. Nah. Ada lagi mengabaikan. Apalagi hanya dianggap sebagai sampingan saja belajar di pondok. Wallahiyadzubillah. Apa yang akan didapat kira-kira? Kalau ada sebagian yang hanya sampingan. Ingin masuk, masuk. Ingin belajar, belajar. Kalau ingin enggak belajar, enggak belajar. Mungkinkah dapat ilmu? Mungkin. Yang sungguh-sungguh saja, ya, sungguh-sungguh mempersiapkan diri, terkadang mak baru dapat sebagian kecil. Ya ini. Apalagi yang tidak sungguh-sungguh. Nah ini. Yang di majlis baru duduk berdiri keluar. Nanti masuk lagi, keluar lagi. Allahul musta'an. Intabihu para santri. Jangan dibiasakan seperti itu. Itu menunjukkan tidak semangat thalabul ilm. Tidak bisa dibiarkan seperti itu. Kalau itu dibiarkan, namanya kejelekan semakin lama semakin banyak. Betul apa enggak? Awalnya satu mungkin yang berani seperti itu. Lama-kelamaan banyak. Itulah kejelekan. Nah ini, saya ingatkan semuanya. Kasihan orang tua yang sudah membiayai antum. Mondok, ternyata antum enggak sungguh-sungguh belajarnya. Berada di pondok, kadang-kadang enggak ikut pelajaran. Nah ini. Coba lihat aja di belakang sana. Di Sakan atau sekitarnya. Ada mungkin yang tidak ikut pelajaran. Maaf-maaf saja ya. Ain. Biar jangan diulangi lagi. Insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pelajaran kita. Karena ini mukadimahnya panjang, jadi mungkin talimnya panjang ini. Ngetes kesungguhan antum. Coba akan berdiri apa enggak? Kuat-kuatan kita. Bagaimana? Siap? Coba ada yang berdiri enggak ini? Sampai jam 8. Siap? Nah, ngetes kesungguhan antum belajar sekarang ini. Walaupun kurang jam 8-nya. Qala muallif atau qala syarih Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, wa hadhi ru'ya haqqun. Mimpi inilah mimpi yang hak. Ini berkaitan dengan hadis kemarin. Hadis dari Tufail bin Abdullah tentang mimpinya beliau bertemu dengan sekelompok dari Yahudi dan Nasoro yang dialog yang sudah kita baca kemarin. Inilah mimpi yang hak. Aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul mengakuinya. Wa amila bimuqtadaha, Dan Rasul juga mengamalkan isi dari mimpi itu. Mana mengamalkannya? Wanahahum. Maka Rasul melarang mereka para sahabat ayyakulu masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka beliau melarang mereka mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Dan ini perkataan ini diketahui oleh Yahudi dan Nasrani perkataan kesyirikan dalam mimpi. Dialog antara dialognya apa? Mimpinya Tufail yang ketika ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nasrani mengatakan pada Tufail dalam mimpinya, kalian adalah kaum yang mulia. Andaikan kalian tidak mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Tapi karena kalian mengucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad, maka tidak mulia, karena itu perkataan syirik. Ini perkataan Tufail, perkataan orang Yahudi dan Nasara yang disampaikan kepada Tufail dalam mimpinya. Dan Rasul mengakui mimpi itu, maka Rasul melarangnya. Nah, ini yang di namakan mengamalkan mimpinya. Wa amarahum ayyakulu masyaallah wahdah. Maka Rasul memerintah para sahabat agar mengucapkan masyaallah wahdah atas kehendak Allah semata. Ini mimpi ada tiga. Kalau mimpi dari Allah itu hak, itu benar, maka ini diamalkan. Bahkan sebagian wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan mimpi. Maka ini diamalkan. Yang kedua, mimpi dari setan. Maka ini adalah kebatilan. Maka ini jangan diamalkan, bahkan tidak boleh diceritakan. Yang ketiga, mimpi hadisun nafs. Disilakan ditelah mimpi adhasu ahlam, mimpi yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Ini biasanya karena bawaan dari jiwanya, mungkin karena sangat menyenangi sesuatu, menginginkan sesuatu, akhirnya terbawa dalam mimpi. Atau karena telah melakukan sesuatu, akhirnya terbawa dalam mimpi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innaha hiya minallah wal yahmadillah alaihi wal yuhaddis biha. Wa idza ra'a ghaira dzalik mimma yaqrahu fa inna ma hiya minasy syaiton fal yasta'id min syarrihi wa la yadkurha li ahadin fa innahu la yadurruhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah satu kalian mimpi, nah ini mimpi yang disukai, mimpi yang senang, wa innaha hiya minallah, maka ini dari Allah. Lalu apa adabnya kalau mimpi yang disukai? Fal yahmidillah, maka memuji Allah. Bangun tidur, alhamdulillah. Kalau belum terjadi, ya berharap mudah-mudahan terjadi. Paling tidak mimpi yang disenangi. Kalau belum terjadi, berharap terjadi. Karena disukai. Disenangi karena sesuai dengan syariat ya, karena kebaikan ya. Bukan karena sesuatu yang diharamkan. Maka memuji Allah. Dan boleh diceritakan kepada orang lain. Fal yuhadis biha, boleh sama orang lain. Mimpi diterima di jamiah umpamanya, lagi ngurus-ngurus syarat-syaratnya mimpi, tapi seneng nggak? Hah? Seneng jamiah mana dulu? Ya, senang. Ternyata bangun tidur masih di Pondok Ibnu Qayyim. Mimpi umpamanya. Ya, berharap pada Allah. Mudah-mudahan tanda kebaikan, dimudahkan belajar. Wa idza ra'a ghaira dzalik, dan apabila dia mimpi selain itu, dari apa yang dia enggak sukai, sekarang mimpi yang enggak disukai, apapun wujudnya. Fa innaha hiya minas syaiton, maka itulah dari syaiton. Apa bagaimana adabnya? Adabnya bangun tidur wal yasta'id min syarrihi, maka berlindung pada Allah dari burukannya. A'udhu billahi min dzalik umpamanya. Aku berlindung Allah dari hal itu. Jadi langsung bangun tidur berlindung kalau mimpi enggak baik. Mimpi melihat sesuatu yang menakutkan. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Jangan bercerita kalau mimpi yang enggak baik. Diam. Maka tidak akan memadrotkan dia. Ini adab. Ketika mimpi. Kalau mimpi baik, memuji Allah. Dan boleh diceritakan kepada orang lain. Sebagaimana Tufail menceritakan kepada para sahabat, Dan beliau juga cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul mengakui, bahkan Rasul mengamalkan mimpi itu, langsung melarang. Jangan mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Karena itu perkataan syirik. Dan ini diketahui oleh orang Yahudi dan Nasoro, itu perkataan syirik. Maka itu kritikan dari Yahudi dan Nasoro kepada umat Nabi Muhammad yang masih mengucapkan seperti itu. Ini. Walaupun Yahudi dan Nasoro terjatuh dalam syirik, tapi bisa ngritik orang lain berbuat syirik. Ya. Nah ini. Yahudi dan Nasoro terjatuh dalam syirik, tapi juga paham orang lain berbuat syirik, paham dia. Nah ini. Dan juga ngritik, kalian juga berbuat syirik. Sedangkan perkataan Masya Allah wa Muhammad ini dari sisi derajatnya syirik ashor. Kalau hanya dalam lafaz. Adapun Yahudi syirik akbar, kan mengatakan Uzair ibnullah. Nasoro juga syirik akbar, kan mengatakan Isa al-Masih ibnullah. Jawab. Sama-sama memahami. Kesirikan. Ya, sama-sama memahami syirik. Dari sini diambil faedah apa? Terkadang ahlul batil, ahlul hawa itu memahami kebenaran. Nah ini. Ya. Ahlul batil, orang dalam kebatilan, ahlul hawa itu memahami kebenaran. Tapi kebenaran yang mereka pahami untuk menjatuhkan ahlul haq. Ya, ini bedanya. Ahlul hawa mengetahui al-haq. Tapi mereka mengetahui al-haq untuk mencela ahlul ahlul hawa mengetahui kebenaran, tapi untuk mencela orang-orang yang di atas kebenaran. Mereka sendiri tidak meninggalkan kebatilan yang ada padanya. Ini ahlul hawa, ahlul batil. Mereka punya kebatilan-kebatilan. Mereka enggak tinggalkan. Dan mereka memahami kebenaran. Nah. Lalu yang ilmu yang mereka miliki untuk mencela ahlul haq. Ini di antara tandanya ahlul hawa. Ya, di antara tandanya ahlul hawa, mereka mengetahui al-haq. Tapi untuk mencela ahlul haq yang terjatuh dalam kesalahan. Ini hati-hati. Maka perkataan waqi, ya. Waqim bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Man talabal hadis liyakwiya bihi ra'yahu wa huwa sahibu bid'ah. Kalau ada orang belajar hadis, belajar ilmu yang benar, hadis, tapi tujuannya apa? Untuk menguatkan pendapatnya, hawa nafsunya, untuk mendukung pendapatnya. Atau bakal untuk mendukung kebatilannya. Ini adalah sahibul bid'ah. Maka alul hawa biasanya mereka menulis ilmu atau hadis yang mendukung hawa nafsunya. Maka beliau juga mengatakan, ahlul ahwa la yaktubuna illa malahum. Ahlul hawa, mereka tidak menulis hadis atau ilmu kecuali yang mendukung hawa nafsunya. Berbeda dengan ahlul haq, ahlul khair. Karena mereka mencari al-haq, dapat al-haq langsung diterima dari siapapun adanya. Sebagaimana Rasulullah SAW langsung menerima. Walaupun itu mimpi. Mimpinya Tufail bertemu dengan orang Yahudi dan Nasara. Tapi apa yang diceritakan dalam mimpi adalah kebenaran. Maka beliau terima. Ngamalkan, langsung melarang para sahabat jangan mengucapkan Masya Allah wa sa'a Muhammad. Nih, perhatikan di sini. Dan beliau langsung memerintah Masya Allah wahdah. Ini ciri alul haq. Kalau dapat kebenaran diterima, karena memang alul haq. Walaupun yang membawa adalah ahlul batil. Kalau ahlul batil, walaupun disampaikan kepadanya, Tuhan mengatakan padanya, anu suatu kaum. Kalau enggak mengucapkan Uzair ibnullah, tapi tetap saja mengatakan Uzair ibnullah, enggak bertobat, ya enggak? Nah ini. Nasara juga tetap mengatakan masih ibnullah, enggak berubah. Ya ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua, kalau ahlul batil walaupun sampai kepadanya al-haq, tidak mau menerimanya. Maka orang Yahudi tidak langsung meninggalkan, mengatakan Uzair ibnullah, atau orang Nasara tidak mau meninggalkan Masih ibnullah, walaupun disampaikan. Beda dengan al-haq. Langsung meninggalkan kebatilannya dan menerima yang al-haq. Lalu ditinggalkan mengucapkan Masya Allah wasita. Maka yang sebelumnya mengucapkan Masya Allah wa sa'a Muhammad, setelah mengetahui perkataan syirik, ditinggalkan. Ini perbedaannya. Nah ini pentingnya ilmu. Ya. Ilmu. Kalau dia adalah al-haq, maka dia akan menerima al-haq, walaupun datang dari siapapun. Enggak bertahan dengan kebatilannya. Enggak langsung mencari-cari kesalahan orang yang membawa al-haq. Beda alul batil ini. Nah, ini alul batil. Beda yang ketiga. Perbedaannya. Tufail dalam mimpinya mengatakan kepada orang Yahudi, innakum la'antum kaum laula annakum taqulun Uzair bin Allah. Lalu malah balas orang Yahudi ini kepada di hadapan Tufail, innakum la'antum kaum laula annakum taqulu Uzair. Orang Yahudi membalas, wa antum la antum al kaum laula annakum taqulun masyaallah wa sa Muhammad. Langsung membalas. Ini tanjanya alul hawa. Kalau disampaikan kepadanya kebatilan, kesalahan, kamu juga punya kesalahan. Wah, itu. Ini. Bukan malah meninggalkan, tapi malah kamu juga punya kesalahan. Wah, ini. Nah, ini. Tanda alul batil di situ. Jadi maka ilmu tidak bermanfaat padanya. Nah, ini. Bagi alul hawa, ilmu la yanfa. Ini perbedaannya. Bagi alul hawa, ilmu la yanfa. Karena mereka mencari ilmu yang mendukung hawa nafsunya. Kalau ilmunya tidak mendukung hawa nafsunya, tidak diterima. Maka ilmu tidak bermanfaat. Beda dengan alul haq. Ilmu akan memberi manfaat kepadanya. Karena memang dia mencari ilmu untuk kebenaran. Ini tinggal kita. Naam. Termasuk yang mana? Apakah ilmu yang sampai kepada kita memberi manfaat kepada kita? Ini ya. Maka di sini bolehnya mengamalkan mimpi kalau itu adalah mimpi yang hak, yang benar. Kalau zaman Rasul masih hidup, mimpi yang hak itu diakui Rasulullah SAW. Kalau setelah beliau wafat, untuk mengetahui mimpi yang benar, makalah mimpi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jangan gerak-gerak duduknya, karena siap jam 8. Sudah mulai gerak-gerak, sudah siap jam 8. Tenang. Ya, 6. Enggak jalan. Sudah sebentar lagi ya itu, Tuan. Saya juga punya perasaan sama antum. 6. Ya, ini. Jadi kalau sekarang ini dikatakan mimpi yang hak, alam mimpi itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. 6. Atau mimpi itu untuk mendorong mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Hak atau mimpi yang menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun mimpi, ya, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka jelas itu mimpi yang tidak hak walaupun manusia menganggap itu baik. Atau mimpi untuk merubah syariat. Atau amalan yang tidak disyariatkan. Menganjurkan amalan yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barakna li Muhammad wa alani wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.